كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang maha tinggi di atas arasyana, yang atas nikmat dan taufiknya kita bisa kembali berkumpul. Sesuai dengan kita rencanakan, kita mengadakan tablik akbar pada hari ini bertepatan dengan 27 Al-Muharram 1440 Hijriah, atau bertepatan dengan 7 Oktober 2018, bertempat di Masjid Agung Al-Azhar ini. Dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita yang mulia, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga senantiasa tercurah dan terlimpah kepada para istri beliau, kepada para keluarga Ahlul Bait beliau yang jauh dari kesyirikan, kepada para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan pada ulama yang mengikuti mereka, dan juga kepada kita semua yang mudah-mudahan kita berharap kepada Allah semoga kita termasuk di dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan apa kabar brothers and sisters sekalian? Alhamdulillah. Ah Karil, siang-siang ya. Masyaallah. Iya, kita kayak pagar bagus nih mendampingi mempelai di tengah nih. Masyaallah. Ya. Baik. Ada yang on. Kali ini acara terselenggara bukan kerjasama, Manajer Karil. Hari ini kita sekali ucap terima kasih ya, betul sekali. Untuk tablik akbar kali ini kerjasama dengan Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar sebagai takmir dari Masjid Agung Al-Azhar, masjid yang penuh histori ini, dan juga dengan AMI, Al-Azhar Muhtadin Institute atau Lembaga Muhtadin Al-Azhar. Nah, baik yang belum tahu nih ya, ada satu lagi, ada KI Asia juga ya? Ada KI Asia. Kajian Islam Asia. Betul. Kajian Islam alumni Sekolah Islam Al-Azhar. Jadi itulah ketiga organisasi yang satu afiliasi ya sebenarnya, dan mereka bekerja sama untuk mengadakan tablik akbar ini. Dan terutama mungkin kita banyak yang belum familiar dengan nama AMI ya. Nama AMI ini aslinya dulu apa? Awalnya AMA ya? Dulu namanya Lembaga Muhtadin Al-Azhar. Jadi sebenarnya cuma nyingkat aja apa? Mengubah dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Karena kalau disingkatkan LMA lebih susah ya untuk di ucapkan, tapi kalau AMI itu lebih catchy gitu sepertinya. Masya Allah, branding gitu. Bisa aja nih yang baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Dan ini tablik akbar kita yang kedua ya. Kedua, Alhamdulillah. Betul, setelah beberapa waktu lalu kita mengadakan bersama guru kita, Al-Ustaz Dr. Firanda Dirja. Dan ini merupakan seri keduanya, Alhamdulillah. Dan insya Allah akan bersama guru kita, Al-Ustaz Muhammad Subhan bin Umar Bawazir, Fadahullahu Ta'ala. Dan sebelum acara dimulai, seperti biasa masih semangat ya. Jam sudah ngopi. Makan siang. Iya. Yang pojok tadi ya, jangan nyender ya, bahaya tuh. Yang nyender bahaya. Eh, tapi ini maju dulu kali ya. Boleh. Silakan diisi berlapang-lapang dalam majelis ya. Tenang. Walaupun jadinya rasanya sempit, tapi oleh syariat itu disebut berlapang-lapang dalam majelis. Betul sekali. Ini dua soft di depan ini, kiri kanan, sayap kiri, sayap kanan ini masih kosong. Jadi silakan diisi merapat sampai ke tembok paling depan. Ya. Kalau emang enggak mau merapat yang sudah hadir, tolong dikasih jalan aja. Ya. Jadi antara tembok pinggir dengan tengah kasih jalan, jadi yang baru datang bisa langsung ke depan gitu. Dan Alhamdulillah AC sudah di-on-kan ya, insya Allah. Alhamdulillah. Sudah lebih nyaman. Kita sangat bersyukur sekali dan terima kasih banyak kepada DKM Al-Azhar dan seluruh jajarannya yang telah mensupport acara kita, sehingga kita bisa dengan duduk manis, duduk dengan nyaman untuk bisa belajar bersama pada kali ini. Silakan, supaya memudahkan teman-teman yang baru datang. Ya, karena settingan pada zuhur. Habis sholat, turun makan siang dulu. Insyaallah. Ngopi-ngopi dulu, naik ke atas. Dan insyaallah kita akan berlangsung hingga menjelang asar ya. Insyaallah. Insyaallah sampai asar. Baik. Silakan, Mas, diisi sebelah kosong. Udah ada janjian dengan temennya? Iya, silakan. Baik, silakan diisi lagi. Jangan biarkan celah-celah. Di depan kiri kanan ini masih kosong ya. Masih ada satu soft lebih. Ya. Kosong bisa diisi. Jadi kalau buat panitia yang di pintu, tolong diarahkan ke depan aja yang baru datang ya. Tuh. Baik, dan insya Allah sebelum acara dimulai beberapa pengumuman disampaikan. Pertama, kita kembali menyampaikan insight ya, kegiatan AMI ini apa saja. Kebetulan di tengah-tengah kami ada sahabat kita Rezi yang berkecimpung diamanahi di Al-Azhar Muhtadin Institute. Seperti apa aja kegiatan yang telah berlangsung, Rezi? Ya, alhamdulillah, atas izin Allah tentunya bahwa Al-Azhar Muhtadin Institute atau AMI telah kembali aktif setelah beberapa lama vakum. Dan sejak awal tahun ini sebenarnya sudah memulai kegiatan, tetapi memang gaungnya itu masih terbatas. Tetapi insya Allah sekarang mulai pekan depan, tanggal 13 Oktober, kita akan mengadakan pendidikan. Kayak semacam kursus singkat lah, selama 4 pekan mengenai 3 perkara. Yeah. Yang pertama adalah sifat toharoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersuci ya. Iya, bersuci baik berwudu maupun mandi. Kemudian yang kedua, pekan kedua dan pekan ketiga itu berbicara mengenai sifat salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang pekan terakhir itu berbicara soal sifat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi adab-adab Rasulullah ketika berdoa itu seperti apa? Empat kali hari Sabtu ya. Empat di hari Sabtu pukul 1. Insyaallah gratis bagi ikhwan dan akhwat. Jadi bagi rekan-rekan, brother and sister yang hendak bergabung, nanti bisa daftar. Karena masalahnya tempatnya terbatas. Tempatnya terbatas karena kita tidak melakukannya di masjid. Kita melakukannya di ruang sekolah, di salah satu ruang kelas di sekolah. Insyaallah di SMP Islam Al-Azhar 1. Dan jadi siapa cepat dia dapat. Maksimal berapa? Maksimal kita insya Allah menampung 20 ikhwan, 20 akhwat. Jadi memang untuk pertama ini terbatas, tetapi insya Allah ini akan berkelanjutan. Sengaja makanya dibuat kelas kecil betul, supaya intensif. Supaya intensif, dan rekan-rekan brother and sister bisa nanya sebanyak-banyaknya tentang perkara-perkara yang menjadi tema. Mulai dari toharoh, sholat, ataupun doa kepada ustadz. Dan dapat sertifikat? Sertifikat dapat ya? Sertifikat insya Allah dapat. Jadi ada sertifikatnya juga. Kenapa ada sertifikat? Sebenarnya bukan buat gaya-gayaan gitu ya. Tetapi lebih kepada ada beberapa rekan kita yang mualaf, yang juga menjadi prioritas kita. Jadi terkadang di lingkungan mereka mungkin terdapat beberapa perbedaan-perbedaan tertentu dan sebagainya. Dan mungkin mereka dianggap ini kok sholatnya seperti ini dari mana ajarannya dan sebagainya. Padahal yang mereka praktikan justru adalah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hanya sebatas untuk penguat saja bahwa mereka memang telah mendapatkan pendidikan atau ilmu atau pengetahuan tentang tiga perkara tadi. Tetapi lagi-lagi tidak dibatasi untuk para mu'alaf. Jadi insya Allah karena kita namanya muhtadin, artinya adalah orang-orang yang mendapat hidayah. Nah, sedangkan di AMI sendiri ada tiga kategori yang kita coba rangkul ya. Yang pertama adalah para mu'alaf, baik yang baru saja memeluk Islam ataupun yang telah beberapa lama masuk Islam. Kemudian yang kedua adalah mereka yang terlahir sebagai Muslim tetapi tidak pernah mendapatkan ilmu agama. Karena banyak juga di antara kita ternyata yang baru mendapatkan ilmu agama atau baru belajar ngaji itu justru di umur-umur 30-40. Dan itu adalah tanda hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Nah, sedangkan yang ketiga adalah brother and sister yang Islam, pernah belajar tapi mungkin pernah terjebak oleh dunia. Kemudian Allah gerakan kembali hati mereka dan akhirnya terpanggil untuk kembali duduk di majelis ilmu, belajar bersama bagaimana sebenarnya cara memahami Islam yang baik dan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiga golongan ini boleh ikut. Tiga golongan itu boleh ikut dan insyaallah kita masih mencoba untuk karena ini adalah program kedua. Jadi sebelum ini programnya pernah dilakukan sebelum Lebaran. Sebelum Ramadan. Dan alhamdulillah atensi dan perhatiannya cukup, peminatnya cukup banyak. Makanya yang tadinya hanya di kelas pia, kita ubah di kelas sekolah. Dan kita sistemnya kenapa dibuat sesi, ada 4 sesi, karena bagi yang tidak kedapatan, itu bisa mendaftar di sesi berikutnya. Berkelanjutan ya. Berkelanjutan. 4 sesi mesti dapat semuanya. 4 sesi dapat semua, kemudian nanti yang belum dapat di tanggal 13 Oktober ini bisa mendaftar untuk pekan kedua November. Jadi simultan, berkelanjutan insyaallah. Dan bagi teman-teman yang atau brother and sister yang telah mengikuti kegiatan toharoh dan sholat maupun doa ini akan naik lagi ke step berikutnya, yaitu bagaimana kita memahami dan mendalami tauhid, yaitu bagaimana kita mengesakan Allah Azza wa Jalla dan bagaimana kita beribadah dengan ikhlas, dan yang kedua adalah ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada tingkatannya dan insyaallah kita akan mencoba untuk membangun suatu persahabatan baru, kekeluargaan baru, bahwa saran ya dari asatiz kita, bahwa ketika kita berhijrah, bahwa perbanyaklah teman-teman soleh, teman-teman yang ingin untuk belajar agama, memperdalam kembali agama, dan semoga kita dipersatukan dalam semangat ukhuwah. Amin. Amin. Bukan sebatas untuk pertemanan ya mungkin hahaha gitu ya, bercanda-bercanda, tetapi ada ilmunya. Sehingga mudah-mudahan ketika kita ternyata ditakdirkan untuk neraka, akan ada sahabat kita yang berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar kita diangkat dari neraka dan dimasukkan ke surga. Amin. Karena itu adalah salah satu fungsi dari sahabat, yaitu mereka bisa memberikan syafaat nanti buat kita di hari akhir atau di akhirat kelak. Jadi fungsi bukan cuma mensyahadatkan orang aja, amin ini membimbing juga ya, memberikan bimbingan ya. Betul. Karena problemnya yang kita pahami ternyata 70% mu'alaf itu karena nikah. Jadi 70% mayoritas itu menjadi muslim karena pernikahan. Bukan karena memang statistik dari ya? Statistik. Dan kita ingin memberikan sebuah fasilitas. Karena ini adalah bagian dari amal ya betul, yang bisa kita lakukan, dan ini juga bagian dari sikap kita sebagai sesama muslim yang harus bisa untuk menasehati sekaligus mengajak sesama kita pada kebaikan. Jadi itu yang memang diharapkan. Tetapi lagi-lagi bagi rekan-rekan, brother and sister, apabila punya teman atau punya kerabat yang baru mengenal Islam, baru berhijrah, tafadol, silahkan bisa nanti menghubungi admin kami dan insya Allah akan kami balas dengan semampu kami tentunya, dengan ilmu yang keterbatasan ilmu yang kami miliki. Tetapi tentunya insya Allah kita juga akan belajar bersama, dan semoga apa yang kita lakukan mendapatkan balasan dan ridha Allah Azza wa Jalla. Amin. Amin. Jadi hari Sabtu mulai jam 1 sampai jam 3. Oh, sebentar ya? Sebentar. Masya Allah. Sebentar. Dan insya Allah ada praktiknya nanti. Jadi kita teori dulu dari jam 1 sampai kurang lebih jam 2 atau setengah 3. Kemudian kita praktik di tempat wudu kalau misalnya untuk toharoh. Kalau misalnya untuk sholat, maka kita akan mempraktikannya di ruang utama Masjid Agung Al-Azhar. Itulah mengapa namanya Muhtadin ya. Muhtadin. Tidak terbatas hanya pada mu'alaf, tetapi kita punya baru saja hijrah. Kan penting banget dengan ilmu-ilmu basic ya. Toharoh, sholat, kemudian mengenal basic-basic Islam. Dan silakan informasikan ini kepada sahabat-sahabatnya, kerabat-kerabatnya, dan insya Allah ini akan berjalan secara reguler ya. Secara reguler insya Allah. Dan kami memohon doa dari para jamaah sekalian, brother and sister, agar acara ini senantiasa dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan semoga apa yang brother and sister lakukan mendapatkan balasan yang setimpal. Baik, amin rabbal alamin. Jadi selain kajian reguler Rabu malam yang bisa kita terus ikuti, ada kelas khusus bagi teman-teman muhtadin, mu'alaf maupun teman-teman baru hijrah yang akan mendalami Islam, itu di setiap Sabtu selama 4 kali, 4 pekan dari jam 1 sampai jam 3, dan ini berdaftar ya, tapi tanpa pungutan biaya. Dan maksimal 20 ikhwan, 20 akhwat. Kelas terbatas supaya lebih intensif insya Allah ta'ala. Nah, baik. Sama mungkin terakhir ya. Nomornya. Oh iya. Jadi jangan kan ada medsos, ada dong insya Allah ada ya. Medsos ada insya Allah di Instagram di Al-Azhar Muhtadin, @Al-Azhar Muhtadin, atau di nomor kontak yang biar lebih mudah untuk dihubungi adalah di 0812 9805 9908. Sekali lagi di 0812 9805 9908. Okay. Jadi bisa disebarin mungkin ke teman-temannya, nah, ke saudaranya. Insya Allah kita dapat bagi, kalau enggak satu ya sebagian dari unta merah itu ya. Nah, Masya Allah. Itu kan yang kita harapkan sebenarnya ya. Betul sekali. Baik. Dan terima kasih Arzi atas penjelasannya, dan lagi-lagi bantu support doa ya teman-teman. Semoga apa yang kita ikhtiarkan bersama ini akan jadi sebuah jalan kebaikan buat semua, siapapun yang mendukung program-program kita ini. Baik, dan oleh karena itu selain program reguler tadi, kita sengaja mengadakan tablik akbar ya. Tablik akbar untuk membahas tema-tema umum, dan seperti yang kita ketahui setelah beberapa saat lalu kita mengadakan acara bersama guru kita Ustaz Firanda dengan tema Saat Hidayah Menyapa, dan kali ini kita akan melanjutkan materi dengan guru kita Al-Ustaz Muhammad Subhan Bawazir dengan tema Kenapa Harus Islam. Tapi mohon izin sebelum acara dimulai, seperti biasa alat komunikasinya yuk kita sama-sama kondisikan untuk di silent mode kan atau di airplane mode kan juga, untuk membantu supaya arus streaming acara kita berjalan dengan lancar. Silakan di airplane mode kan. Kemudian juga acara akan berlangsung hingga menjelang asar. Seperti biasa, Ustaz akan memaparkan materi. Di sesi akhir akan ada tanya-jawab. Gak ada tanya-jawab di bazar. Iya, gak ada di bazar. Masya Allah. Panas bro. Panas, betul. Langsung minum aja bawah. Iya, insya Allah kita sampai asar lah di sini ya. Iya, insya Allah. Baik, ngopi kita. Iya, dan bagi teman-teman yang tidak mendapatkan tempat di ruangan utama, sudah dibuka juga di Aula SMP ya. Aula SMP buat brothers. Oleh SMP buat brothers di bawah sini Aula Buya Hamka untuk sisters. Jadi kalau sudah gak muat ini ruangan kita, ruang utama di sini, silakan pakai ruangan-ruangan itu. Baik, Masya Allah. Dan yuk, mari kita sama-sama luruskan niat. Seluruhnya niat, sebagai siapapun yang berada di tempat ini, kita sama-sama berharap apa yang kita laksanakan kali ini adalah semata-mata berharap wajah Allah, dapat berjumpa dengan Allah surganya kelak, menghilangkan kebodohan di diri kita, dan juga bisa menyampaikan ilmu ini jadi bermanfaat bagi diri kita dan juga keluarga serta orang-orang sekitar kita, insya Allah ta'ala. Semoga Allah mudahkan. Amin. Dan kita akan langsung saja, kita akan mengundang guru kita Al-Ustaz Muhammad Subhan bin Umar Bawazir rahimahullahu ta'ala untuk berkenan menempati tempat yang telah disediakan. Kami persilakan Ustaz. Ahlan, Masya Allah. Assalamualaikum. Sehat, Ustaz? Masya Allah. Sehat, Ustaz? Baik, ya. Belum, Ustaz, ya. Baik, sebentar. Ya. Cik, baik. Ustaz, terima kasih banyak atas waktunya. Masya Allah, baru saja landing setelah perjalanan safar dakwah. Bukan 1000 km Ustaz ya, 2050 km Masya Allah ta'ala. Dari Bogor menuju ke Bali dari tanggal 27 Oktober, dan Ustaz baru saja tiba kemarin siang. Kita mengganggu waktu istirahat, Ustaz, ya. Mudah-mudahan enggak ya, Ustaz, ya. Alhamdulillah. Baik. Baik, Ustaz. Terima kasih banyak atas sediaan waktu antum, dan semoga ini jadi sebuah tambahan semangat buat kita. Masya Allah. Tidak ada lelah dalam dakwah, tidak ada lelah dalam belajar. Semoga Allah mudahkan urusan Ustaz. Ustaz, kita akan membahas kembali tema yang sangat menarik tentang kenapa harus Islam. Dan kita telah hadir tengah-tengah kita para jamaah, termasuk juga teman-teman dari Mu'alaf, kemudian juga teman-teman dari Lembaga Pembinaan Mu'alaf. Kami ucapkan jazakumullah khair. Semoga yang kita bahas kali ini kita bisa mendapatkan banyak manfaat. Kepada Ustaz, kami persilakan Ustaz untuk bisa menyampaikan materinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna ahsanul kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat al-muhtadin yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah karena Allah telah mudahkan kita berkumpul kembali di masjid yang mulia yang kita cintai, Masjid Agung Al-Azhar ini, yang mungkin biasanya kita berkumpul bersama teman-teman Rabbanian sini setiap malam Kamis. Ini teman-teman Rabbanian sini berusaha untuk mempertontonkan bahwa belajar itu kapan waktu saja. Dan kali ini bersama Ami kita akan membahas sebuah bab yang berkaitan tentang kenapa harus Islam. Iya, banyak orang bertanya tentang ini. Al-Muhtadun atau Al-Muhtadin itu artinya orang yang diberikan hidayah. Orang yang diberikan hidayah ini umum, baik itu seorang mu'alaf yang hatinya terpincut dengan Islam, atau mungkin orang Islam yang jauh dari Allah. Makanya banyak orang dikatakan dapat hidayah ini umum. Ya, orang yang dalam Quran dikatakan walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Walam yalbisu imanahum bizulmin ini biasanya dikaitkan sama iman. Walladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman yang tak mencampur adukan imannya dengan kemaksiatan, dengan hal-hal yang negatif, kata Allah ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dialah orang yang tenang jiwanya dan dialah mereka lah orang-orang yang dapat hidayah. Ini menandakan kalau nanti ada orang beriman yang talbis, hidupnya bercampur dengan kemaksiatan, dia tidak dapat hidayah. Dialah satu waktu Allah berikan hidayah, maka dia dikatakan muhtadin, orang yang diberikan hidayah. Kalau bicara iman, tentu mukadimahnya kita bicara Islam. Kenapa mesti Islam, Tad? Karena Islam berkait dengan sabab datangnya hidayah. Bukan cuma sekedar orang masuk Islam dikatakan dapat hidayah, karena berapa banyak orang yang sudah Islam juga tersesat. Ya, statement-statement yang keluar dari mulut orang Islam, Islam berlepas diri. Banyak. Ya, atau orang yang mungkin pura-pura masuk Islam, terkesan sudah masuk Islam, terkecoh. Masih gampang emosi, masih gampang suuzon, berburuk sangka, atau mungkin dia futur, mungkin. Harusnya kalau seorang muslim itu tidak buruk sangka, tabayun dulu. Tabayun. Banyak orang Islam ini yang enggak masuk kategori orang yang dapat hidayah. Baru omongan segelintir orang percaya saja. Omongan tetangga percaya saja. Omongan anak dengan teman-temannya di sekolah kasak kusuk percaya saja. Enggak bisa. Dalam Islam ini semua diajarkan. Kita menuduh saja ada saksi. Kalau enggak ada saksi enggak boleh. Ya. Dan orang Islam itu mewarnai bukan diwarnai. Ini banyak orang Islam terkontaminasi warna yang tidak Islami. Wa iyadubillah wa na'udzubillah. Ustaz, kenapa harus Islam? Ya harus. Karena memang Nabi pernah bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu dalam kondisi fitrah. Fitrah diterjemahkan bukan cuma suci. Bayi ya pasti suci. Cuma kan kalau dia pipis perempuan udah kena hukum najis, enggak suci lagi nanti. Tapi lebih makna tersebut kepada kelanjutan ayat hadis yang mengatakan kullu mauludin yuladu al fitrah fa abawahu yuhawwidani ayunassirani ayumajjisani. Orang tuanya lah yang membuat anak ini menjadi Yahudika, Nasranika, Majusika. Yahudi yang dimaksud imam mutlak Yahudi atau sifat Yahudi? Karena ada orang Islam sifatnya Yahudi, tahu hukum gak dipakai, makdub, orang yang Allah murkai. Ada juga orang Islam yang sifatnya kayak orang Nasrani, dolin, sesat, tersesat, beragama tanpa contoh Nabi, beragama tanpa syariat. Iyalah, lamong gimana mau dapat petunjuk, Ustaz? Belajar aja, sibuk dengan main sosmed. Tadi waktu Ustaz belum datang, mana si Ustaz? Mana? Ustaz datang, tok tok. Itu ngapain nungguin Ustaz ente kalau gitu? Takutnya setengah-setengah dengernya. Kita kalau seandainya belajar ini, kok agama apa ilmu enggak membuat kita memiliki karakter penghuni sorga, jangan tinggal diem, bro. Ini umur nih, Masya Allah. Yeah, khawatir, hati-hati loh. Bumi bisa jalan kayak di Palu loh. Giles abis. Makanya yang merasa penyimpangan sek, tobat deh buru-buru. Urusan saya kan, badan-badan saya, kemaluan-kemaluan saya, tempat tinggal rumah hotel punya saya. Iya. Tapi kalau ente yang berbuat, kita yang kegulung juga sama Allah. Dulu pernah ada kasus kayak begini, gempa goncang di zaman Khalifah Umar ibn al-Khattab. Cuma sayang kita belum dapat pemimpin kayak Umar ibn al-Khattab. Kalau memang pengen sama Umar ibn al-Khattab, ngomong langsung depan masyarakat. Hei warga Indonesia, kalau seandainya kalian masih bermaksiat dan tidak bertobat, saya akan tinggalkan Indonesia. Begitu harusnya. Jangan, tetap masih banyak saham. Gitu ya. Ini kita kurang greget nih ya, tunggu digulung dulu. Masya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan jaga negeri ini ya Allah. Amin. Dari kemaksiatan. Ya, karena kemaksiatan sumber nih. Nah, kita gak pengen orang yang sudah hijrah, orang yang sudah dapat hidayah enggak terdidik, kita enggak mau. Makanya kemarin Vin, salah satu misi kita itu reading dari Jakarta, Bali ya. Karena sampai Lombok karena ada kegiatan, jadi enggak, kita harus pulang dulu nih tanggal 7. Nanti kita akan lanjut lagi sampai ke Lombok, NTT, NTB, Flores, Maluku sampai ke Irian nanti insyaallah ya. Tujuannya pengen ketemu sama anak muda se-Indonesia langsung. Karena demi Allah saya gak percaya sosial media sudah bohong. Ini pandai sekali nih para hacker nih menulis judul yang ceritanya gak kayak begitu. Kondisi anak muda ini dari Sabang sampai Merauke begini. Kita kajian pagi penuh, siang penuh, malam penuh. Cuma masalah waktu aja. Kita butuh pemimpin Mbak Umar Ibn Al-Khattab, walaupun dia bukan Umar Ibn Al-Khattab. Cuma masalah waktu. Kita pengen terbimbing, kenapa mesti Islam, Tad? Iya. Lawang memang mutlak kok. Al-Anbiya dinuhum wahid. Seluruh para nabi itu agamanya satu, Islam. Dan disepakati Islam agama mereka. Walikullin ja'alna sir'atan wa minhajan. Tapi pada setiap nabi dan rasul diajarkan cara beragama. Agamanya Nabi Adam, Islam. Tunduk dan patuh kepada Allah kok. Makanya ulama mengatakan Islam yang dimaksud istislamu lahu bitauhid wal inqiyadu lahu bita'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam itu ketundukan dan kepatuhan kepada Allah dengan mengesakan Allah. Makanya setiap orang mengaku Islam ukurannya gitu. Tunduk dan patuh tidak kepada Allah. Karena kalau ada masalah, fafirru ilallah. Lari ke muka Allah. Gak ada solusi. Buat Allah kan gak ada yang sulit. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Allah punya ilmu kun loh. Kalau Allah sudah punya kehendak, innama amruhu idza arada syai'an. Kalau Allah punya iradah, keinginan, cukup mengatakan ayakula lahu kun fayakun. Jadi maka jadilah. Dari mana sejarahnya gempa di Lombok segitu banyak? Sampai ribuan kali. Dari awal Gajah Mada lahir, kagak begitu. masa 2018 jadi begitu? Belum beres kita galang dana, macet jalanan gara-gara nyerok duit di jalan, bantu Lombok, bagus, gak ada masalah. Masya Allah, Palu, itu bisa jalan bumi. Masuk itu semua manusia ke dalam situ. Bahkan dengar selentingan kemarin, masih ada yang teriak-teriak dari bawah bumi. Masya Allah, subhanallah. Kenapa? Karena Allah punya kehendak. Ya buat orang Islam yang diantara mereka sih syahid. Karena memang ada hadis yang menjelaskan orang yang meninggal karena gempa bumi, bencana alam, syahid. Cuma kan kita gak bisa nyari syahid begitu. Mau kemana bro? Palu. Mau ngapain? Syahid. Gak bisa dong. Itu sengaja namanya. Kalau bunuh diri namanya kalau begitu. Ya, harus ada ilmunya. Nah ini yang perlu kita ingetin nih. Jadi ke depan kita jangan tinggal diem nih ya. Ini yang LGBT-LGBT tobat deh. Lagi ente laki sama laki apa enaknya sih? Astagfirullah. Oh kadang-kadang saya bingung kadang-kadang ya. Ini perempuan cakep-cakep banyak laki. Perempuan juga begitu, demen perempuan. Laki nih, Jones banyak. Iya gak susah nikah tuh gak susah ya Allah. Tinggal bilang saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin seperti yang disebutkan, tunai, sah, halal. Nisa'ukum harsulakum fa'tu harsakum annasi'tum waqadimu li'angfusikum. Deh, hey bro, istrimu ladang untukmu, maka rawat pacul itu ladang, terserah kamu. Mau mancul nyamping boleh, mundur boleh, terserah. Udah halal. Dicari yang haram. La'anallah al-mutasabbih minar rijal wal-mutasabbihat minan nisa. Allah melaknat laki-laki yang mirip perempuan, perempuan mirip laki-laki. Udah-udah makomnya beda udah. Ya pemerintah juga yang tegesan dikit. Laknat. Jangan dibilang, abis gimana bukan mau jadi. Apa sih bukan mau jadi dia? Haram sudah. Itu penyakit. Tinggal tegas doang susah. Amat gitu ya. Ini kita butuh pemimpin yang tegesan dikit. Emang. Mudah-mudahan lah ya. Allah kasih yang terbaik nanti insya Allah ya. Amin. Ini kalau gak buru-buru ada usaha untuk pemilu. Siapapun yang terangkat, siapapun yang gak terangkat. Udah konsekuensinya begitulah ya. Kalau enggak ganti presiden, ganti kelamin resikonya. Fatal resikonya nanti. Masya Allah. Ia harus diberikan hidayah. Siapa orang yang dapat hidayah? Ustaz al-Muhtadin. Walladina jahadu fina lanahdianahum subulana. Bahasa Allah begitu. Ya. Alladina jahadu fina walladina jahadu fina lanahdianahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh fina di jalan kami. Lanah dianakum subulan adalah taukid. Kupastikan hidayah untuknya. Berarti kita ini perlu menyemangati diri kita atau orang lain untuk sungguh-sungguh sama Allah. Nah kondisi seperti ini, yuk galang dana, yuk bantu Lombok. Yuk galang dana, yuk bantu Palu. Yuk persiapkan diri, kita gak pernah tahu nih besok apa yang terjadi nih. Karena masih banyak juga orang yang gak takut dengan kejadian ini. Harusnya kan lari ke Allah. Jangan malah menjauh dari Allah, harusnya. Nah ketika mereka masih lari dari Allah, ya akan terus. Yang gak mungkin jadi mungkin. Yang gak mungkin jadi mungkin. Ini yang kita gak pengen kayak begitu. Bikin semangat, bagaimana? Kaji. Bukan cuma sumbangan yang sampai ke sana. Kaji. Ini kalau seandainya sudah banyak yang haram dihalalkan, yang ada adalah bencana. Di atas bumi yang Allah punya, kita berbuat maksiat. Enggak usah bicara Allah, rumah yang kita punya, orang numpang bikin dosa, masa kita enggak marah? Apalagi bumi yang memang punya Allah. Apalagi Indonesia, negeri yang Allah kasih atas rahmatnya untuk manusia. Atas berkat rahmat Allah, Indonesia merdeka. Ini orang-orang yang menentang Islam ini sengaja. Mereka merasa aman bermaksiat dengan Allah. Allah gak tinggal diam. Kenapa mesti Islam, Ustaz? Terarah. Banyak orang terpincut zaman Nabi, zaman sahabat dengan Islam. Karena mereka gak menemukan kesempurnaan kecuali melalui Islam. Sampai Nabi perintahkan dengan tegas kepada raja-raja kafir. Aslim, taslam, aslim, yu'tikallah ajraka marratain. Heraklius, Mukaukis, Kisra, Islam kamu. Kalau kamu Islam, tunduk patuh kepada Allah, Allah berikan dua keuntungan buat kamu. Keuntungan yang pertama, karena kamu masuk Islam, kamu untung. Kebaikanmu di dunia akan berkait dengan akhirat. Tapi kalau kamu non-muslim, baikmu di dunia cuma sebatas dunia. Akhirat tidak kau terima. Wa yu'tika Allah ajraka marratain. Dan yang kedua adalah Islamnya bangsamu, Islamnya negerimu, Islamnya kaummu. Karena kamu Islam, mereka Islam. Pahala mereka, pahala kamu. Kamu juga sama, kamu bukan Kisra, kamu bukan Mukaukis, kamu bukan Heraklius. Tapi kan kamu manusia yang butuh manusia lainnya. Kalau kamu sudah dapat hidayah berbentuk Islam, biaskan. Biaskan. Tolong Pak Bupati di beberapa kota, Anda terangkat jadi Bupati, tolong. Ritual-ritual yang berkaitan dengan syirik, jangan sok-sokan dihidupkan kembali. Resikonya fatal. Ini masih ada nih selain Palu nih, bupati-bupati Indonesia nih atas nama adat tradisi syirik mau dikembangkan. Fatal buat orang-orang yang hatinya baru mu'allaf, baru terpincut sama Islam, tolong dirangkul. Karena khawatir sekali di Indonesia ini kan agama diidentikan sama klenik. Orang kadang-kadang beragama itu ujung-ujungnya berbuat syirik. Kenapa? Belajar dari sosmed, dari TV, sinetron, tayangan-tayangan yang gak mendidik. Kayak zaman Rasul, masalah yang dia miliki gak pernah ada. Dulu zaman Nabi, orang juga punya masalah. Rumahnya angker. Takut dengan hal-hal gaib. Nabi ajarkan zikir pagi petang. Adanya ruqyah, adanya baca Quran. Rumah suruh ngajiin dengan bacaan Quran kita. Setan lari, betul. Cuma kalau gak terarah nonton TV, oh, berarti setan itu harus ditangkap pakai pencak silat masukin botol. Kayak zaman Nabi belum ada yang ngusir setan. Tapi dia orang Islam, Nabi biangnya Islam, betul. Kita mau nyontoh TV apa Nabi? Oh, Masya Allah. Terus cara ngusir lain bagaimana, Ustaz? Harus punya akidah yang kuat. Bahwa manusia ini ahsan, terbaik. Pernah ada zaman Nabi yang namanya Umar bin Khattab. Itu agamanya, ya Allah, mungkin Abu Bakar level atas baru Umar. Tapi kalau Umar sudah melangkah, setan ngibrit. Ngibrit setan. Oh, Masya Allah. Kok bisa, Ustaz? Iyalah, lawang akidahnya kuat. Gak terkontaminasi. Umar gak ngeluarin pencaksilat perasaan tuh. Enggak perlu kayak begitu. Akidahnya kuat. Perlu sekali. Nah, untuk menguatkan akidah ini, kita butuh belajar. Ya, karena nanti kita gak paham kenapa mesti Islam. Kalau kita sudah paham, iya ya. Salah kalau gak milih Islam. Karena di Islam semua ada. Orang Parsi aja tanya kok, bukankah kalian ini umat Muhammad? Muhammad yang mengajarkan segala sesuatu dalam Islam. Sampai cara buang hajat. Agama Kristen gak pernah diajarin cara buang hajat. Gak ada cara buang hajat. Di Islam diajarin. Mereka gak kenal yang namanya buang air itu dengan air, gak ada. Coba antum ke negeri-negeri kafir coba. Ya, saya sih wanti kalau ke negeri kafir, enggak jauh-jauh dah Singapura aja dah. Padahal mayoritas Islam itu. Antum kalau mau ke WC-nya bawa gelas atau botol mineral kosong lah. Karena repot urusannya pakai tisu dah kita. Repot, repet, jalan kagak enak gitu. Emang iya. Karena cuma Islam yang ngajarin tuh buang hajat bersihnya dengan air. Kecuali gak ada air. Tapi kan kita masih bisa cari akal gitu ya. Masya Allah. Turki dulu sebelum Muhammad Al-Fatih masuk. Sebelum dia Islamkan itu apa. Sebelum dia tarik itu namanya apa Hagia Sophia. Gereja jadi masjid itu. Itu dulu gak ada yang namanya kamar mandi ada air, gak ada. Udah cakep-cakep, bau tapi. Datang Islam jadi wangi mereka. Kan Ustaz sampaikan di Rabbanian beberapa kali kajian. Itu Muhammad Al-Fatih membuka pintu gerbangnya itu, Konstantinopel. Bukan ditabrak pakai perahu. Ditarik perahunya melalui darat, melalui Selat Bosporus itu. Dari darat ke gunung, turun lagi tuh kapal. Masuk ke air, hantam dari dalam. Yang jadi masalah kalau kita gak baca sejarah, kita anggap ini Muhammad Al-Fatih sakti mandraguna. Karena dia cuma bawa 100 pasukan, dia sendiri. Narik kapal segede gitu gimana coba? Udah gak mungkin. Gimana cara nariknya? Masyarakat Turki. Yang bantu menarik. Loh kok musuh bantuin musuhnya gimana coba? Karena pencitraan Muhammad Al-Fatih dengan kebersihannya, kecerdasannya, elok dipandang dan layak untuk masuk kemana saja, itu membuat masyarakat tertarik, ini layak untuk diikuti. Lihat teknik dakwahnya, mereka mengakui. Ingatkan cerita tentang Mus'ab bin Umair yang berdakwah ke Madinah sebelum Nabi itu hijrah ke Madinah sama Abu Bakar, kan Mus'ab bin Umair dulu yang diutus. Itu orang-orang Madinah, Yahudinya, orang musyriknya, ngelihat Mus'ab bin Umair geleng pala ke pimpinan musyriknya ngomong si Sa'ad bin Mu'az itu. Lam arahu ka'annahu min rijalil jannah. Belum ngomong ini Mus'ab bin Umair, para petinggi musyrik udah bilang, "Wah, ini si malaikat penghuni sorga nih, bukan orang sembarangan." Pencitraan dahsyat. Lihat biasanya, sehingga mereka tertarik sama Islam. Kenapa? Karena Islam itu sempurna. Nabi berani mengatakan ad-dinu yusrun, agama ini kemudahan. Jadi belum dikatakan kenapa mesti Islam, harusnya pertanyaan itu ditanyakan sama orang yang mu'allaf. Biar sportif. Kenapa antum milih Islam? Asing jawabnya. Karena kalau orang Islam pembelaan kesana nanti. Kita berlebihan. Tanya. Waktu kamu dulu kafir, pernah gak diajarin makan minum pakai tangan kanan? Tanya. Pernah gak masuk WC diajarin kaki kiri dulu, keluar baru kanan? Duduk gak boleh menghadap timur dan barat? Coba tanya. Agama mana yang mengajarkan sampai begitu? Masya Allah. Agama mana yang mengajarkan berbakti sama orang tua walaupun beda agama? Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Suruh bersahabat sama orang tua. Agama mana yang ngajarin begitu? Agama mana yang mempertontonkan banyak hal yang di agama mereka tidak ada? Islam. Itu yang membuat mereka terpincut. Agama yang mendidik minimal 10 kali urusan sikat gigi. Minimal 5 kali urusan mandi. Cuma kan banyak orang Islam sekarang gak paham. Jadi kesannya yang bening tuh orang kafir. Karena memang mereka di-up melalui sosial media, majalah, televisi, dandan make up, main kamera. Orang Islam mah gak butuh gitu-gituan. No, contohnya Nabi. Gak butuh Facebook, gak butuh Instagram, WhatsApp, Imo dan lain sebagainya. Gak butuh followersnya miliaran. Ini sekarang kita lagi model nih, banyak aplikasi aneh nih di handphone ini. Masya Allah. Ada saya baru dengar selentingan aplikasi WhatsApp itu bisa sadap WhatsApp orang. Dan nanti dia yang ngobrol sama orang, orang yang disadap gak tahu tuh. Masya Allah, sekarang Masya Allah ini bahaya sekali gini-ginian nih. Wa yadubillah wa na'usubillah. Belum editan-editan, udah. Tapi kita gak usah khawatir bro ya. Yang penting kita gak berbuat. Sehingga Allah akan bela kita insya Allah. Banyak. Gak akan pernah ada selesainya. Nah, Islam ini gini kita untuk paham ini. Kenapa mesti Islam? Ya harus. Karena aslim taslam. Kalau kamu sudah Islam, kamu diuntungkan. Selamat kamu. Akan ada aturan main yang Allah tawarkan dengan dasar Islam. Kalau kamu seorang muslim, berlaku hukum manfaat. Kullu amal ibni Adam lahu. Seluruh amal perbuatan anak Adam muslim kembali pada si pelakunya. Dia seorang muslim, dia bisa minta kepada Allah yang terbaik. Wa inna Allah ta'ala la yunalu ma indahu illa bito'ah. Semua yang kamu pengen adanya di sisi Allah, tak mungkin kalian dapatkan kecuali kalian mentaati Allah. Bagaimana mentaati Allah? Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah. Orang kalau sudah bersyahadat, tadinya dia kafir, maka kewajiban yang pertama dia mandi. Baru kemudian dia berkhitan. Kenapa mesti khitan, Ustaz? Karena Islam ajarin, dan kalau boleh jujur, khitan itu kebersihan. Berarti agama lain gak dikhitan. Emang cuma Islam yang ngajarin khitan. Betul. Kalau dia perempuan, tutup aurat. Tidak boleh tampak kecuali muka dan telapak tangan. Kenapa? Karena perempuan terlindungi. Suruh jujur dah, jangan bawa dalil, pakai logika aja. Dulu waktu dia masih belum Islam, pakai baju serba kurang bahan. Baru jalan keluar, udah orang ledekin dia. Sekarang dia pakai kerudung, cuma muka dan telapak, suruh jalan, gak ada yang berkomentar. Terlindungi tidak? Terlindungi, suruh jujur. Ada aturan main, betul. Islam melindunginya, masya Allah. Buat orang laki suruh sholat berjamaah. Walaupun mungkin dia belum mampu untuk baca Quran. Qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaan imam, bacaan makmum. Kalau sholat berjamaahnya betul-betul karena Allah, beda rasanya. Beda. Orang yang betul-betul beribadah karena Allah, beda. Simatuhum min asari sujud. Akan tampak bekas sujud di wajahnya. Lebih tenang jiwanya. Karena janji, ala bidzikrillahi tatma'inul qulub. Jiwanya tenang karena mengingat Allah. Padahal belum bagus bacaannya. Cuma dispensasi apa? Qiraatul imam, qiraatul ma'mum. Nah kalau jiwanya sudah tenang, asik. Seluruh ibadah yang dia lakukan akan manfaat buat dia. Dia lakukan sholat. Sholat tanha anil faksa wal mungkar. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau nanti dia mengeluarkan zakat, masya Allah, anfik unfik alik, hidupnya makin sejahtera. Karena orientasinya memberi bukan menerima. Punya izzah. Kan kalau orang mu'alaf, sunnah buat orang yang menyaksikan, patungan bantu dia. Dulu Umar bin Khattab kerjain tuh begitu tuh. Dulu Rasul mencontohkan juga begitu. Waktu banyak orang-orang masuk Islam, ketika Futuh Mekah, ghanimah dikasih sama orang kafir yang masuk Islam. Sahabat bingung, kita ansor, kita muhajirin malah gak kebagian. Kata Nabi, tidak cukup ke aku buat kalian. Kalau mereka kan belum mengikat aku dalam hati mereka. Ini orang yang masih alaf, akulubahum. Hatinya masih terpincut. Tapi kalau kalian pada akhirnya kalian harus tahu, jadi orang kaya bukan buat munyahin harta, dakwah. Al jihadu fi sabilillah bi amwalikum wa bi anfusikum. Kamu berjihad dengan hartamu, jadi orang sukses, jadi orang kaya bukan buat munyahin harta, buat berdakwah. Banyak orang-orang soleh di daerah-daerah ini yang layak berjumpa dengan Ka'bah, belum umrahin. Antum punya uang kok, enggak jadi miskin. Manfaqtu min syai'in fa huwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan, Allah yang bakal ganti. Masya Allah. Subhanallah. Kalaupun dia berpuasa, wallahi puasa manfaat buat dia. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Puasa menghapus dosa yang lampau. Kutiba alaikum siyam kama kutiba ala ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa bikin dia bertakwa. Kalau dia sudah bertakwa, buat takwa banyak, dia jadi orang yang bertawakal. Umay yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan solusi dalam hidupnya. Iya. Tidak ada kerugiannya sama sekali, tidak ada. Pun dia kerjakan haji, al-hajju mabrur wal umratan maqbulah. Laisa lahul jazaa' ilal jannah. Tidak ada balasan kecuali surga. Surga yang dimaksud apa? Ima surga mutlak, ima dia punya karakter penghuni surga. Lihat, kalau betul cara beragamanya. Makanya kita perlu sikapilah. Banyak al-muhtadin ini yang diberikan hidayah cuma belum terbina. Ya pembinaannya macam-macam, ima dibuatkan sebuah manajemen, kajian rutin nih kayak begini nih ya, mengatasnamakan orang-orang yang diberikan hidayah gitu ya. Atau mungkin kita perlu juga berteman dengan mereka, pukul dengan sikap, karena al-mar'u ala dini khalili, orang tergantung agama temannya. Orang kalau melenceng manusia bukan dijauhin. Ini kan zaman kita tinggal di zaman ini yang gampang mentahjir. Jangan kata muhtadin yang ditahjir, ustadz ditahjir. Sama siapa tuh? Sama muridnya sendiri. Muridnya kok bisa begitu? Ya kata orang dia harus begitu. Terus kapan kita mau ngerangkulnya? Akhirnya orang makin jauh dari Allah. Kalau orang jauh dari Allah, yang mau tanggung jawab siapa? Yang menjauhkan sebab. Likulli syai'in sebab, semua ada sebabnya. Orang suruh paham, harus. Banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan kenapa mesti Islam. Oleh karena itu kita berharap semoga Allah ini betul-betul berikan keberkahan buat kita. Dan kita mengerti bahwa pada hakikatnya Islam merupakan solusi. Way of life, cara hidup manusia. Dan diajarkan semuanya. Tidak ada satupun kecuali Nabi ajarkan. Beliau hanya mengatakan di hayatnya, hal balaghtukum, sudahkah aku sampaikan kepada kalian? Mereka mengatakan, betul ya Rasulullah, sudah disampaikan. Bahkan beliau mengatakan, taraktukum mistal bayda, lailukum kannaharikum. Kutinggalkan kalian putih bak cangkang telur, yang malamnya lebih terang daripada siangnya. Bayanatil hukum, hukum telah dijabarkan. Al-halal bayin, wal-haram bayin. Wa umuru bainahuma mushtabihan. La ya'lamuhunna kathirun minan nas. Faman ittaqa syubhat, faqad istabra lidini wa irdih. Orang yang menjauhkan syubhat telah menjaga agama dan kehormatannya. Masya Allah. Makanya tugas kita untuk mengerti dalam hal ini. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jamaah yang Allah muliakan, efek dari orang yang betul-betul kembali ke Islam. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Orang yang kembali ke Islam ini, dia berinabah. Dia mengerti bahwa semua di Islam ada. Ada beberapa buah dari Islam yang berefek kepada tawakalnya seseorang. Karena dengan Islam dia bertakwa. Dengan dia bertakwa, dia bisa bertawakal. Dan semua masuk kategori orang beriman. Allah berfirman dalam Al-Quran, ternyata Islam ini bisa terwujud, bisa mewujudkan iman. Ada sebuah sinyal ayat ketika Allah berfirman di surat Al-Maidah ayat 23. Kata Allah, "Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin." Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah kalian bertawakal, kalian beriman. Manalah mungkin orang bisa tawakal tanpa Islam? Dan tidak mungkin orang Islam ini bisa bertawakal kalau dia enggak beriman. Makanya dikatakan, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah orang bertawakal jika memang dia beriman. Maknanya ini mewujudkan iman. Islam yang kau berada di atasnya membawa engkau menjadi seorang mukmin. Dan orang kalau sudah beriman akan terpanggil pada semua ibadah. Karena seluruh ibadah yang dipanggil, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang yang beriman. Siapa orang yang beriman? Ima, yang pertama, orang yang tidak pernah berbuat syirik. Orang yang tidak berbuat syirik, dialah orang yang beriman. Maka kalau dia berbuat syirik, otomatis gugur imannya. Tinggal dilihat, syiriknya apa? Besar atau kecil? Kalau dia besar mutlak gugur atau bersyahadat dia. Kalau syiriknya syirik kecil, maka kufrun duna kufrin. Dia telah berbuat kafir tapi tidak keluar dari Islam. Dia harus bertobat. Kayak kufur nikmat. Ya kan banyak sekarang orang kufur nikmat. Fakafarat bi'an umillah. fa'adaqahullahu libasal ju' wal khauf. Karena memang dia kufur nikmat, Allah pakaikan pakaian takut dan kelaparan. Coba sih kita banyak safar sih orang laki, habis itu sampai di rumah kabarin sama orang rumah tentang bersyukur banget kita tinggal di Indonesia ini, bersyukur. Ya, seindah-indahnya negeri orang, negeri kita lebih indah. Oh, Masya Allah. Saya bilang sama teman-teman Muslim Baker dari kemarin ya, sahabat-sahabat, bahwa Muslim Baker ini bukan klub motor, bukan organisasi, cuma wadah. Ya, klub motornya apa saja, wadahnya Muslim Baker. Tujuannya apa? Supaya jangan keluar dari Islam. Ada aturan main. Tujuannya apa? Di atas kendaraan start untuk jadi ulil albab. Coba touring dari Sabang sampai Merauke, lihat. Ya Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak Allah ciptakan semua sia-sia ini. Indah negeri ini, indah. Apa yang enggak ada semua ada. Cintanya Allah di sini banyak. Allah tegur langsung negeri ini. Kalian telah berbuat syirik, kudatangkan gempa, kudatangkan bala. Tujuan apa? Hei pemimpin, jangan bodoh kamu. Ambil sikap, ajak rakyat ini beristighfar. Karena kalau tidak akan berkepanjangan. Rangkul mereka, bawa mereka pada agama yang sudah baku. Hukum Islam perjelas, Allah muliakan. Yang kedua, kata ulama, bahwa kenapa mesti Islam kita pilih? Karena dengan Islam kita bisa bertawakal dan kita bisa beriman. Islam itu mendatangkan ketenangan jiwa dan kebahagiaan hati. Iya. Orang masuk Islam enggak ada yang enggak bahagia. Walaupun kelihatannya sulit ya, belajar ngaji, kemudian harus puasa, sholat ya. Nabi bilang, orang yang puasa menderita, tidak makan, tidak minum. Tapi kata Rasulullah apa? Lisso'im farhatani yafrohuma. Orang yang puasa terkesan menderita, punya dua kebahagiaan yang tak dirasa kecuali sama yang puasa. Yang puasa paham. Yang pertama apa? Fariha idha aftoro. Bahagia menjelang berbuka. Enggak dirasa kecuali sama yang puasa. Menderita sih dari pagi sampai kering dia punya lidah, punya bibir. Tuh iklan-iklannya Masya Allah. Sabar, sabar. Paling berapa lama lagi? Ada waktunya semua. Habis sholat asar menjelang maghrib semua berseri. Fariha idha aftar. Bahagia ketika menjelang berbuka. Itu terasa. Islam ini gak bisa dikira-kira. Islam ini dirasa. Kalau Islam benar ya, gak pakai Nusantara ya, Islam aja gitu ya. Ini kan lagi model embel-embel soal belakangnya ini ya. Jangan, udah Islam aja. Islam yang dibawa Nabi. Islam yang rahmatan lil alamin. Gak pakai embel-embel. Islam. Supaya jujur. Karena orang yang berpuasa dan dia seorang muslim yang bisa merasakan indahnya puasa walaupun menderita lapar dan haus. Karena orang puasa pasti lapar dan haus. Ada hadis yang mengatakan kok laisa lahu jaza ilal ju wal atas. Bukanlah balasan kecuali haus dan lapar. Betul, orang puasa haus dan lapar. Tapi kalau betul imannya bagus, Islamnya dia berpuasa, bahkan rasa lapar dan haus mendatangkan bahagia. Mendatangkan bahagia. Orang berumah tangga, kalau betul Islamnya, bagus imannya, setelah ijab kabul, itu bukan puncaknya cinta, awal ujian. Dia akan diuji sama pasangannya. Tapi dia senyum menghadapi ujian ini. Karena dia tahu, disinilah pintu cinta sudah mulai terbuka. Pasangan yang temperamental, yang gampang suujon, yang emosian, dia tersenyum. Ya, alhamdulillah. Kenapa kok alhamdulillah kamu? Ya, karena cuma aku yang lihat kamu begini. Dan aku yakin cuma aku yang bisa menaklukkan kamu. Masya Allah. Masya Allah, masya Allah, masya Allah. Ya. Ini lagi bener nih ngomong. Ya. Artinya bisa khairun nas anfa'uhum linnas. Bahwa ngelihat kekurangan orang itu tertarik untuk mengislah. Bahwa sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat buat manusia, ketika kau lihat kekurangan seseorang, di situ kau terpanggil untuk mencukupi kekurangan tersebut. Khairun nas anfa'uhum. Makanya kan saya suka bilang, cinta yang sejati itu ketika kita bisa mencintai pasangan kita karena kekurangannya, bukan karena kelebihannya. Makin tambah kekurangan, makin terpanggil kita menutupinya. Itu hakikat Islam. Rasul mendakwahkannya seperti itu. Makin tampak jahiliahnya orang-orang Quraisy, makin cinta beliau sama Quraisy, makin terpanggil, makin suka mendakwahkan. Bahkan beliau senang kalau ada orang-orang Badui datang bertanya dengan kebodohannya. Ini terbuka semua kebaikan. Sahabat pegel sama Badui, Nabi enggak. Karena kenyataan memang orang seperti itu. Masya Allah. Nah, penting kita mendalami ini. Kemudian yang lainnya, kata ulama, orang yang Islam, kenapa mesti Islam? Ya, karena dengan Islam dia bisa bertakwa. Kalau dia sudah bertakwa, dia bisa bertawakal. Dan ternyata dengan Islam Allah cukupi dunianya. Allah cukupi dunianya. Ada orang Islam yang katanya murtad, terpincut oleh sebungkus mie. Bohong. Gak bakal yang namanya mie bisa terpincut orang. Kita orang Islam lebih dari mie. Beras aja 2,5 liter, betul? Itu belum daging kambingnya. Belum sebulan bagi-bagi makanan buka puasa, iftar, takjil gratis, betul? Agama lain mana ada. Tapi kok gara-gara sebungkus mie instan orang masuk agama lain? Bohong. Itu mah udah olah kata sosmed lagi, headline news, orang tertarik dengan judul. Enggak, kenyataan tidak seperti itu. Justru Nabi mengatakan matahul intan baina fakhidain. Ini laki terpincut pindah agama karena maksiat di antara dua paha, kemaluan perempuan. Lebih ke sana. Ini perempuan dunia harta. Dijanjikan dunia. Makanya sampai orang laki suruh nikah sama perempuan, kriteria yang pertama bimaliha, lihat hartanya. Kenapa? Karena kalau nikah sama orang miskin, Anda bawa dia jadi orang kaya, norak. Semua dibeli, betul. Enggak boleh lihat ada si Sale, nyamperin aja. Sale 50, Sale. Orang kalau miskin dikasih rumah gede, waduh, masya Allah, semua dibeli, segala kendi dibeli. Itu kendi apa yang bapaknya, emaknya, anak-anak banyak itu kendi. Yang nggak penting ini kendi buat apaan? Biar gaul ke rumah orang kaya, orang norak beli kendi. Mendingan beli kaleng kerupuk tahuan kepake. Kendi buat apaan? Mau masuk kendi, gosok, gitu ya. Yang gak penting dibeli, wajud semua dibeli. Masya Allah. Hidupnya penuh dengan kepalsuan. Aku butuh kamu yang ori, bukan kamu yang palsu. Dulu dia ori, sekarang palsu. Alisnya palsu. Kayak pedang sogun. Bulu matanya kayak talang air. Masya Allah. Matanya warna-warni, palsu. Dulu dia gak begitu. Dulu matanya hitam biasa, sekarang hijau, kuning. Makan balang kayu. Dulu dia hitam manis, indah dilihat, sekarang putih mengkilat. Mukanya putih, tangannya hitam. Palsu semua. Rambut, udah palsu semua dah. Ini orang palsu gini gak bakal ngelahirin ulama. Allah gak pernah mempermalukan ulama dengan latar belakang. Ya harus jadi orang yang apa adanya gitu loh. Kebayang tidak sih? Wah kerusakan yang dipertontonkan. Wa yadubillah wa na'usubillah. Makanya Nabi suruh bilang nikah dengan yang gak makan hartanya boleh. Tapi bukan nyender. Oh harus jadi orang tajir kan. Enak nih nyender. Enak nyender dari mana itu? Itu nyender sama tembok, tembok hancur, ente hancur. Nyender sama manusia, manusia mati, hilang. Nyender sama Allah. Zubair nikah sama Asma kaya, punya izzah, punya harga diri, tetap ngasih nafkah. Walaupun Asma ngasih zakat. Karena kurang miskin si Zubair, enggak ada masalah. Ntar anak saya jadi miskin ke bapaknya. Enggak. Buktinya Zubair bin Awam punya anak Urwah bin Zubair. Anaknya kaya sekali, bapaknya miskin, anaknya kaya. Itu mah takdir. Urwah punya rumah terbuat dari batu akik, saking kayanya. Rumahnya batu akik. Kita make satu, sombongnya. Itu rumahnya akik gitu. Saking kayanya itu si Urwah itu. Ya, enggak ngaruh, boleh. Kalau enggak ada harta, ya lihat tampangnya. Anda perlu lihat tampang tiap hari ketemu, betul? Kalau bosan urusan dia lagi, dia lagi, dia lagi, dia lagi. Lihat tampang, boleh. Udah lihat tampangnya enggak bagus juga gimana? Lihat silsilahnya. Nasab orang laki itu, al-walad lil khal, anak tergantung ipar nanti. Jangan main sembarangan, demen aja. Giliran dia hamil, ente ninggal, anak sama siapa? Pikirin itu panjang-panjang. Dan yang terpenting yang keempat, lidiniha. Kalau semua enggak ada agama, enak kita bicara agama. Karena agama itu solusi. Ya Islam lagi. Agama solusi, tinggal arahkan saja. Ya mungkin enggak nerima syariat, berat lah. Siapa yang nerima syariat? Dia kerja di bank konvensional. Sekarang tahu hukum suruh ninggalin, waduh berat. Berat. Tapi itu kan syariat, betul? Berat. Enggak gampang orang nerima syariat. Tapi kalau syariat kita yakin di sebuah solusi yang Allah tawarkan, indah. Karena tidak ada kezaliman dalam syariat. Cuma kita yang belum paham. Kita yang belum paham. Masya Allah. Ya. Dan kemudian yang terakhir yakni, Allah akan memberikan kemuliaan buat orang-orang yang mau tahu kenapa mesti Islam. Yakni diberikan manfaat dalam hidupnya dan tercegah mudarat. Maksudnya apa Ustaz? Tahu kan cerita Nabi Allah Ibrahim? Itu ujian berat Nabi Ibrahim itu ngadepin bapak yang kafir. Bapak Ibrahim kan kafir, si Azar itu ya, pembuat patung itu, kafir. Ya, enggak tanggung-tanggung nih bapak bentrok sama anak, anak suruh dibakar di depan umum. Tapi Islamnya beliau ini, kuatnya akidah beliau sebagai Abul Anbiya, Imamul Hunafa, imamnya orang-orang yang hanif. Sampai Allah mengatakan dengan tegas, kulna ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Kenapa? Karena Ibrahim Islam. Dan Allah akan bela orang Islam. Makanya pendahulu-pendahulu kita gak takut sama VOC. Gak takut sama PKI komunis. Tegas. Tegas. Walaupun cuma bambu runcing, maju. Allah yang kasih menang. Gak usah takut. Islam pasti dibela. Tegas. Belum rapi ini manajemen negara. Haramkan PKI. Tegas. Biarlah nanti waktu yang bercerita. Pada akhirnya kita juga akan nerima turunan mereka. Jangankan turunan PKI. Turunan Abu Jahal saja bisa jadi penghuni sorga. Betul? Iya. Tapi gak usah mereka membuat organisasi itu lagi. Sudah. Jangan bangkitkan luka lama di hati orang Indonesia. Komunis tetap komunis sampai kapanpun. Dan haram orang tanpa agama di Indonesia ini. Gak usah nuntut minta ini minta itu. Sudah. Kami berikan napas kalian. Karena kami tahu ada yang lebih bejat dari kalian. Anaknya Abu Jahal pun bisa masuk Islam. Apa kata Rasul? Ya Allah, kalau seandainya Abu Jahal, Walid bin Mughirah, tidak bisa masuk Islam, lahirkan dari tulang sumsum mereka orang yang mengesakanmu. Boleh. Tapi jangan bikin organisasi Abu Jahal lagi gitu loh. Jangan sudah. Tegas. Gak usah pakai dibela-dibela. Ya makin jelas nih setan siapa sebenarnya. Makin nampak. Pengen naklukin Indonesia. Modal duit banyak orang musyrik pengen naklukin Indonesia. Bro, Indonesia ini milik Allah. Allah bisa usir itu orang-orang yang bawa duit. Gak jadi beli Indonesia. Kenapa? Ada gempa. Ada tsunami, betul? Jangan pesimis. Ya jatuh deh harga tanah. Gak apa-apa, kelola. Saya salut sama petani di Dieng. Dieng. Itu kan kawahnya Cikijang tuh, pindah-pindah kawahnya. Itu nanam kentang samping kawah. Terpindah sono, pindah nih kawah. Duh, dia bilang, bercanda sama mautnya. Pada gak takut pak, ya kan ajal urusan Allah. Tuh di atas kawah ini kita berbuat baik, bukan berbuat maksiat. Lihat, Di atas Ka'bah pun Allah jaga orang Islam. Tapi lihat, di atas tempat yang gemah ropah Loh Jinawi, Allah musnahkan orang-orang kafir. Dan seluruh bumi ini milik Allah. Bukankah ada ayat yang mengatakan bumi akan bicara? Bi anna rabbaka awhalaha. Allah wahyukan kepada bumi. Bumi bisa jalan. Bumi bisa menghancurkan. Tugas kita kembali ke Islam. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Islam yang berani mengharamkan homoseksual. Islam yang berani mengharamkan lesbian. Islam yang berani mengharamkan LGBT. Islam yang berani mengharamkan korupsi. Islam berani mengharamkan narkoba. Islam berani mengharamkan minuman keras dan lainnya. Dunia ini takut sama Islam kalau Islam dipercaya sana sini. Makanya usaha mereka gak boleh Islam pasang iklan. Yang boleh tuh merek rokok sepanjang jalan. Ajakan riba sepanjang jalan. Maksiat. Coba kalau iklannya semua Islam, mereka makan dari mana? Cetak terus tuh, bikin tuh rokok. Orang Islam tahu bahaya. Jangan kau rusak dirimu sendiri. Gak ada yang isep gulung tikar. Tengik tuh rokok, betul? Mau bilang apa, betul? Minuman keras, mahal harganya. Wajib airport jadi internasional. Airport. Sehingga boleh standar-standar internasional. Ada minuman keras, betul? Ya Allah. Kalau orang Islam semua paham bahayanya minuman keras, gak ada yang beli. Paling buat benerin luka, betul? Minuman-minuman merek mahal buat benerin luka, emang enak. Iya, makanya pentingnya kita harus tahan Islam ya. Kenapa mesti Islam? Ya harus. Dengan Islam Allah muliakan kita insyaAllah. Wallahu'alam. Kayaknya kita berdialog yang asik. Masya Allah Ustaz, betapa kita merasa beruntung dan merasa nyaman kita telah mendapatkan Islam ini. Ustaz, sebelum kita sesi soal jawab, teringat saat seorang masuk Islam atau kembali kepada Islam, Allah telah haramkan atasnya yang beberapa hal itu saja. Hartanya, ya. Darahnya, kehormatannya. Mungkin Ustaz bisa ada sedikit penjelasan tentang hal tersebut. Iya. Ketika Rasul jelaskan tentang orang yang sudah masuk Islam, kata Nabi, فَإِنَّ الدِّمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَعْرَضَهُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ. Ini kabar gembira buat orang yang sudah masuk Islam dan dia seorang Muslim. فَإِنَّ الدِّمَاءَهُمْ, orang Islam itu darahnya tidak boleh ditumpahkan. Maka semua yang menyebabkan tumpah darah orang Islam haram. Orang Islam diharamkan dibunuh. Orang Islam tidak boleh dicaci maki, dihujat. Tidak boleh, sampai dibunuh tidak boleh. Yang kedua, wa amwal wa a'radhum, kehormatannya. Makanya kita juga harus ngerti nih. Kalau memang pemimpin kita Muslim, presiden, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT, suami, dia seorang Muslim, maka tidak boleh digibah, tidak boleh dihujat. Tolong, jangan sampai kebiasaan buruk yang ada di sosial media membuat anekdot-anekdot pemimpin-pemimpin kita sebarluaskan. Itu haram. Tidak akan pernah bisa merubah dengan cara yang haram. Nasihatin, gak mungkin tak doain. Banyak di antara kita ini yang udah lama gak mendoakan pemimpin-pemimpin kita. Doain. Wa a'radhahum wa amwalahum, hartanya. Hartanya pun sama, tidak boleh dijarah. Makanya kalau sudah begitu harusnya nih di negeri ini kompak. Tidak boleh itu korupsi, apalagi mengambil haknya orang Islam. Karena secara umum Indonesia ini kan negeri yang dimerdekakan karena rahmat Allah. Dan dulu itu mayoritas yang menguasai Indonesia orang Islam. Cuma karena orang Islam dibikin bodoh, dipecah-pecah belah, akhirnya sekarang banyak dijual tuh sama orang kafir. Jakarta saja sudah banyak milik orang kafir, betul? Tapi Allah turun tangan langsung. Ya udah, kalau kalian tidak bisa dititipin Indonesia, Indonesia kami tarik lagi, kata Allah. Supaya orang kafir pada takut. Gimana? Gempa? Tsunami? Siapa yang mau invest kalau begitu? gemeter, takut, nggak ada yang berani. Tuh ya, sudah kembali ke orang Islam, jaga negeri Indonesia ini. Masya Allah, Allah. Masya Allah. Karena yang menarik buat orang yang awal-awal masuk Islam agak sedikit apa ya, paranoid melihat kok ada bom bunuh diri, kemudian ada juga hal-hal sebagainya ya, dan sebagainya. Padahal hal itu sangat dijaga sebenarnya, sudah sangat dijaga ya. Bahkan menggibah aja nggak boleh ya. Makanya tidak ada Islam bom bunuh diri, tidak ada sudah. Mereka cuma melakopkan diri pada Islam. Ya, jadi jangan sampai kita menganggap ini bom bunuh diri dari Islam. Hatta demonstrasi. Bukan dari Islam. Kalau nasihat untuk ulil amri silakan. Itu yang turun orang-orang pinter. Alim. Langsung ke presiden. Gak semua ya. Ini 100 Pak Kiai. Perwakilan dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, para habaib, para ustadz datang ke pemimpin boleh. Sehingga mereka tahu konsekuensi mereka jalan bareng. Kalau azan berkumandang sholat, puasa tidak batal. Nah kalau semua orang turun ke jalan, ini yang gak sholat yang menanggung dosa siapa ya? Gak ada, sudah gak ada, sudah. Jangan paksakan. Kita bukan bicara jumlah, kita bicara kualitas. Sejak zaman dahulu Allah sudah katakan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiran bi'idznillah. Kelompok kecil mengalahkan kelompok besar izin Allah. Belum sehebat sekarang Mike. Mike belum sehebat sekarang, tapi pekik takbir Bung Tomo menggetarkan musuh-musuhnya. Karena takbirnya berkualitas. Mungkin tidak sekeker tentara sekarang itu Pak Sudirman itu, Jenderal Sudirman. Tapi kepemimpinan beliau itu bisa membuat getar hati orang-orang Belanda. Masya Allah. Mungkin tidak sehebat jenderal-jenderal sekarang. Tuh Kiai Haji Nur Ali. Jenderal Nahdlatul Ulama yang bisa mengusir Belanda dari Kerawang Bekasi. Masya Allah. Kita butuh orang yang berkualitas. Bukan bicara jumlah. Bicara kualitas. Wallahu a'lam. Masya Allah. Dan semoga jadi lebih semangat untuk menggali apa itu Islam ya. Hmm. Baik. Bukan hanya yang baru masuk Islam, tapi yang udah Islam dari kecil. Betul. Juga ya, kalau belum belajar ya. Betul, Masya Allah. Baik, kita akan lanjutkan dengan sesi soal jawab untuk kita dari Brother Sisters ya. Ya, boleh silakan. Dari floor dulu, dari Sisters, siap? Ada yang mau bertanya? Atau kita dari Brothers dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, boleh sebutkan namanya dulu Mbak? Nama saya Nuraini. Silakan, Mbak Nuraini. Saya bekerja di lingkungan yang kebanyakan itu orang-orang kafir ya. Pertanyaannya, apa yang harus pertama kali dijelaskan jika ada orang kafir yang bertanya tentang Islam? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, buat orang yang sadar bahwa kondisi dia tinggal di tempat di mana orang kafir itu mendominasi, dan ketika mereka bertanya tentang apa itu Islam, ya kamu harus jelaskan arti Islam itu di awal. Apa itu Islam? Kemudian jelaskan Islam itu ada yang disembah namanya Allah. Jelaskan siapa Allah. Kemudian cara menyembahnya pun diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, penjabaran itu butuh tertulis atau buku yang dibaca. Makanya kalau bisa kamu kasih buku sama tuh orang, kamu ngomong sambil nyatet. Masya Allah. Baik. Hadiah notebook ya. Ada hadiah untuk Mbak Nuraini. Nanti bisa diambil di panitia ya. Iya. Baik. Kita melalui panitia yang sisters, melalui panitia sisters, nanti kita salurkan ya. Iya, terima baik, kasih. Baik, dan selanjutnya silakan. Sekarang kita brothers. Dari Brothers. Brothers, ada yang mau bertanya? Ada pertanyaan langsung? Di pojok boleh tuh. Pojok sayap kanan, mau ngambil tendangan penjuru kayaknya tuh. Iya, di kanan. Masya Allah. Ada kiper nggak dong nih, kiper depan? Iya, kiper kita di sini kalau gitu. Baik, silahkan. Silahkan, sebutkan nama dan domisili ya. Oh ya, bagi yang ada uzur harus meninggalkan tempat, kami informasikan bahwa tangga utara itu khusus untuk brothers ya. Sisters. Sisters, ya. Dan sementara untuk yang brothers bisa lewat selatan. Iya, kita semaksimal mungkin menerapkan sunnah Rasulullah SAW, syariat Islam, kita hindari ikhtilat. Ya. Jadi selama masih bisa ditempuh, kita laksanakan. Baik. Jadi tangga yang di sebelah kanan jamaah atau tangga utara kita utamakan untuk sisters, untuk tangga sebelah kiri jamaah atau tangga selatan untuk brothers ya. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Suben. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Rendra Ustaz, mualaf baru 2 tahun. Berapa tahun? Baru 2 tahun. Baru 2 tahun. Ya. Silakan, dari Surabaya tapi sekarang domisilinya di Jakarta. Oh, silakan Reda. Ustaz, ada 2 pertanyaan yang Anda tanyakan. Yang pertama adalah mengingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa umat Islam ini akan terpecah menjadi 73 golongan atau firqah. Sehingga satu yang selamat dan 72 terancam di neraka. Yang jadi pertanyaan, kami para mu'alaf dan teman-teman yang baru mengenal Islam itu bingung Ustaz, karena 72 golongan ini semua mengaku paling benar dan mengaku Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, bagaimana Ustaz, maksudnya saran, bimbingannya, nasihatnya supaya kepada kami dan teman-teman mu'alaf ini supaya enggak salah jalan, karena kasihan juga Ustaz melihat teman-teman yang sudah bersahadat, sudah capek-capek diusir dari keluarga dan lain sebagainya, tapi mereka terancam di neraka di 72 golongan tadi Ustaz. Nah, yang kedua boleh Ustaz ya? Ya silakan. Nah, saya kan juga volunteer kristologi di salah satu lembaga mualaf di Indonesia. Ada yang menyebutkan bahwa kalau ada sebab orang yang masuk Islam itu kita mendapatkan amal jariah. Nah, bagaimana sebaliknya Ustaz? Jika mu'alaf yang kita bimbing ternyata jatuhnya ke guru atau ke kajian yang syubhat dan mengamalkan bid'ah, apakah kita mendapatkan pahala jariah atau malah sebaliknya mendapatkan dosa jariah? Itu aja Ustaz. Syukran, jazakallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih, Mbak Reni. Silakan Ustaz. Banyak orang yang menjelaskan tentang hadis iftirakul ummah, perpecahan umat. Padahal hadis itu bermula dari Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. 70 di neraka, 1 di surga. Dan Nasrani terpecah jadi 72 golongan. 71 di neraka, 1 di surga. Siapa Yahudi yang di surga? Yang mengikuti Nabi Musa. Siapa Nasrani yang masuk surga? Yang mengikuti Nabi Isa saat itu. Begitu pula Islam terpecah jadi 73. Karena banyaknya umat di akhir zaman. 72 neraka, yang satu tidak. Siapa yang satu itu? Yang mengikuti Nabi Muhammad. Artinya ini menandakan bahwa orang Islam pun bisa salah. Tidak maksum. Mereka di neraka tidak kekal. Kenapa? Karena mereka tetap seorang muslim. Karena dalilnya mengatakan Islam terpecah. Islam tetap. Cuma perbuatan mereka tidak mencontoh Rasul 72 golongan tersebut. Imam berbuat bid'ah, berbuat maksiat, kufur nikmat. Tapi yang pasti dia tidak berbuat syirik. Makanya kita gak boleh gampang mengkafirkan. Oh, ini beda firqo, kafir. Beda ini kafir, hati-hati nih. Kalau sudah ada pengajian, pakai suruh bersyahadat dulu, sementara Anda seorang muslim, firqo. Lain kalau Anda dulu non muslim, masuk Islam bersyahadat, cukup sekali. Masuk pengajian mana saja, gak perlu syahadat. Dan biasanya pengajian-pengajian yang pakai syahadat akan mengkafirkan pengajian lain. Ya makanya di Rabbanian siang pada mau ngaji, ya ngaji deh. Yang gak sempet ya gak apa-apa, lihat aja di streaming. Ya, kalaupun dia gak rutin ngaji, terus pas mau ngaji suruh syahadat, ya gak usah. Lawang dia sudah Islam gitu loh. Ya. Jadi antum jangan terkecoh, karena yang terpecah bukan cuma Islam, Yahudi, Nasrani. Yang mengikuti nabi mereka, Nabi Daud, Nabi apa? Nabi Musa, yang mengikuti Nabi Isa, dan yang ini Nabi Muhammad. Inilah pentingnya kita memahami bahwa syariat itu mutlak rukun ibadah. Untuk Allah dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh ibadah tanpa contoh Rasul batil. Makanya teman-teman yang terpincut hatinya untuk masuk Islam, belajar konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah. Salah satunya apa? La ya'budallaha illa bima syara'a alaihi. Tidak beribadah dalam Islam kecuali adanya syariat. Adapun tentang pahala jariah, betul. Mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan berpahala sebanyak orang yang berbuat kebaikan. Tapi yang namanya dosa jariah ini tidak ada kalau kita sudah bertobat. Artinya begini, karena ada ayat yang mengatakan bahwa Allah taziru waziratun wizra ukhra. Orang tidak terbebani oleh dosa orang lain. Tapi kalau memang kita yang menunjukkan pada kesalahan dan dia mengikuti kesalahan tersebut, kita buru-buru bertobat dan ingatkan. Kalau kita sudah bertobat, kita sudah mengingatkan, maka kita berlepas diri. Al-baro'ah namanya. Walak dan barok, nanti ada baro'ah namanya ya. Aku berlepas diri atas perbuatanku di masa lalu, karena aku sudah bertobat. Wallahu'alam. Taib. Masya Allah, dan menariknya di hadis yang tadi, kuncinya itu adalah umatku saat ya. Iya. Walaupun menyimpang, masih tetap umat Rasul. Dan iya, kewajiban kita mengajak, bukan mengfonis saat ya. Betul. Jadi kita jangan pernah menjadi hakim buat agama orang lain. Makanya penting kita mengerti ini. Mas, sudahlah. Yang pasti asan antum belajar. Ini buku buat antum bagus ya. Catat yang terbaik insyaallah. Baik, untuk Bang Randy dioper aja deh. Apalagi dia aja. Iya, pernah dibuat Arendra tadi ya. Baik. Semoga kita sama-sama terus semangat belajar insyaallah taala. Ya, sekarang kita kemana? Sister lagi atau gimana? Sister sudah boleh atau ada satu pertanyaan tertulis yang menarik nih ya. Yang sesuai dengan tema kita. Ustaz, mohon izin saya bacakan pertanyaan tertulis. Assalamualaikum Ustaz. Mengapa Allah tidak memberi seluruh pelaku kesesatan dan maksiat dengan hidayah? Bahkan Allah menambah kesesatan bagi orang-orang yang sesat, Ustaz. Wah, Masya Allah, pertanyaannya. Mengapa Allah tidak memberi seluruh pelaku kesesatan dan maksiat dengan hidayah? Bahkan Allah malah menambah kesesatan bagi orang-orang yang melakukan kesesatan tersebut, Ustaz. Haknya Allah, ya. Ada ayat yang mengatakan, Mayyahdihi falamudillalah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Ayat lain mengatakan wa may yuhinillah fama lahum min mukrim. Hidayah dan penyesatan atau dhalil ini semua ciptaan Allah. Makanya kata Ibnu Qayyim dalam kitabnya itu, terkadang takdir itu hukum sebab akibat. Secara umum ayat mengatakan hal jazaul ihsan ila ihsan. Kalau kamu pengen dapat sebuah kebaikan, awali dengan kebaikan. Jadi kalau sampai ada orang yang berbuat dosa, bertambah dosanya, Allah makin sesatkan dia. Karena dia gak punya formula untuk menghilangkan kesesatan. Padahal harusnya dia belajar untuk menghilangkan kesesatan tersebut. Begitu pula sebaliknya. Ketika dia sudah berbuat sebuah kebaikan, Allah akan tambah kebaikan. Itulah fitrah kemuliaan Allah. Wallahu a'lam bissawab. Nah, Masya Allah. Cukup ya, cukup jelas. Baik. Kita ke sisters lagi. Ya, silakan. Oke, sisters, ada lagi yang mau bertanya? Tapi itu tadi yang tanya, Vin, dikasih buku coba nih. Kuncinya kalau pengen dapat hidayah, jauhkan makanan yang haram, minuman Masya yang Allah, haram. Masya Allah, syukur Ustaz. Nah, yang bertanya tadi mohon menyerahkan Sedih diri. Silakan ke depan ya. Kan ini pertanyaan tadi dari melalui kertas. Iya, pada kajian, jangan sekarang ke depannya ya. Iya. Silakan, sisters. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz, saya Armi dari Jakarta Selatan. Silakan Mbak. Iya, mau bertanya bagaimana cara kita menanggapi atau menghadapi keluarga besar yang belum menerima keputusan kita yang sudah memutuskan untuk bermualaf. Terima kasih. Okay. Ya, terima kasih. Baik. Iya, salah satu PR kita dalam hidup ini, dan kita selalu memohon kepada Allah perlindungan, bahwa orang yang makin baik iman itu makin diuji oleh Allah. Ya, salah satunya orang yang baik imannya orang yang mualaf, orang yang menentukan sikap untuk kembali kepada agama yang mulia Islam. Sejak zaman Nabi ini sudah terjadi, Rasul pun diuji, para sahabat pun diuji. Sehingga lihat sikap mereka, karena mereka tahu bahwa hidayah ini urusan Allah. Sehingga memprotek diri dalam hidup ketika Allah berikan hidayah itu penting. Ya, selain dengan belajar, berteman sama orang soleh, dia juga perlu doa, zikir, baca zikir pagi petang pada besok ya. Nanti yang tanya nih, tanya, kasih buku zikir pagi petang. Lihat terjemahan doa-doa tersebut. Nanti kita akan tahu ternyata memang kalau kita sudah dapat hidayah, Allah yang bakal jaga kita dengan zikir kita, dengan ibadah kita. Sisanya kepada keluarga kita fi'liyah, tingkah laku. Ya, karena boleh jadi dulu juga Sa'ad bin Abi Waqqas waktu dia masuk Islam, itu ibunya benci dia. Abu Hurairah begitu juga. Mus'ab bin Umair begitu juga. Dan banyak sahabat-sahabat Nabi ini yang dibunuh, dibantai oleh keluarganya ketika dia masuk Islam. Tapi tidak keburukan yang mereka dapat, tapi kemuliaan. Kenapa? Allah menjaga mereka. Allahu a'lam. Masya Allah. Cukup jelas, Mbak, ya? Ya, demikian jawaban dari Ustaz, Masya Allah. Dan selanjutnya juga silakan. Ya, beradas okay. Lagi? Oke. Okay. Ujung tuh kayaknya. Sampai sampai hampir mau lompat dari kursi, padahal gak ada kursi itu. Silakan. Dari kembali dari sayap kanan. Oke. Okay. Udah loh. Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para jemaah yang baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebetulnya pertanyaan simple, Pak. Boleh tahu namanya dulu, Mas? Saya Rizal. Saya mengundang jemaah Masjid Depok juga Masjid Al Azhar ini untuk jabari itikaf. Silakan. Itikaf ya. Jadi gini, Pak. Kebetulan saya ini udah 20 tahun berkecimpung di marketing. Kerjaan selalu marketing. Jadi saya menemukan banyak orang ya, baik kaya, miskin, tua, muda, dengan berbagai tingkah. Jadi gini, Pak, intinya Islam maupun Kristen, cuman terakhir Kristen jarang gini, Pak, jarang ketemu lagi. Saya kebetulan juara swasta sekarang, Pak. Jadi gini, Pak, pertanyaannya sih simpel. Bagaimana cara menjaga rezeki Islam itu sendiri? Satu. Terus bagaimana cara, Pak, ini maaf, cara menyatukan atau mengguyupkan Islam-Islam yang kaya itu agar tidak miskin. Tidak miskin di sini dalam arti bakil. Terus satu lagi, Pak, ini ada masjid, ini berdasarkan pengamatan di rumah itu, di kompleks saya itu masjid ada 3-4 malah, Pak. Dan dalam sunnah Nabi itu katanya dalam beberapa kilometer masjid itu untuk melakukan sholat Jumat itu harus ke masjid besar, karena dalam beberapa kilometer itu masjid tidak boleh dipakai untuk sholat Jumat karena terlalu banyak gitu ya, Pak, ya. Iya. Nah ini terus satu lagi, Pak. Oh sudah tiga, Pak. Iya, satu lagi enggak. Apa mohon bisa izin. Orang dengan bakil pelit diam gitu, terus orang yang dibakil, dipelitkan itu gak masuk surga. Karena lewat dengan jihad istiqomah, dia didiamkan oleh pemimpin-pemimpin yang selalu korupsi, Pak. Jadi maaf kata, saya pernah sharing gitu, Pak. Sharing untuk bangun jalan di depan rumah. Itu wali kotanya padahal LC di Depok ya, Pak. Ya, cuman gak ditanggapin terus gitu, Pak. Gak tahu karena saya partainya berbeda atau gimana dengan itu, sehingga dia ini, dan itu kebetulan lingkungannya juga searah gitu, makanya seperti juang sendiri terhadap gitu, Pak, terhadap kezaliman gitu, Pak. Baik. Nah apa nanti suatu hari apa jihad-jihadnya seperti itu akan berpengaruh terhadap diri, terhadap sekalipun saya istiqomah gitu. Masya Allah, ya, ya. Ya. Makasih banyak. Pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Iya, berkaitan dengan rezeki, ya, kita harus tahu bahwa Islam ini bukan masalah kaya atau miskin, bukan masalah sukses atau gagal. Kita mau kaya juga berapa tahun sih paling, kita mau miskin juga berapa tahun. Jadi jangan terkecoh. Allah kasih rezeki, jangankan kita manusia, burung asal mau terbang pagi pulang sore temboloknya penuh. Jangan kita, semut dalam lubang pun dapat rezekinya. Allah kasih rezeki. Rezeki buat kita itu ujian. Berapa banyak orang yang diuji miskin dekat sama Allah, diuji kaya dia lupa sama Allah, gitu ya. Kuncinya sih satu, kita harus tahu efek makanan yang haram. Efek makanan yang haram ini bisa berdampak pada diri kita. Kita enggak bicara kuantitas, kita bicara kualitasnya. Karena dalam Islam ini bukan bicara banyak, tapi bicara benernya gitu loh. Adapun tentang efek dari pemimpin yang zalim, ya, itu selama memang rakyat tidak terkontaminasi dalam fi'liya, dalam tingkah lakunya akan kezaliman yang ada, maka dia tidak terkena efek keburukannya. Contoh begini, ada pemimpin ingin menegakkan hukum yang tidak benar. Buat rakyat ini tidak mentaatinya boleh, tapi kalau under press, di bawah ancaman, dia mau bersabar. Walaupun terpaksa dia melakukan, sambil dia beristighfar, Allah angkat dosa dari orang yang seperti ini. kan nggak terkena dampak. Nah buat kita orang Islam, jangan terkecoh. Hidup kita bukan untuk survive dalam perekonomian saja. Allah ciptakan kita untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa. Ya. Ini yang penting nih. Ya, para sahabat nyaris miskin semua loh. Para sahabat. Ya walaupun yang kaya ada beberapa orang, tapi rata-rata mereka miskin. Tapi mereka kaya hati. Karena yang dikatakan kaya itu bukan kaya harta, tapi kaya jiwa. Dalam keadaan sibuk untuk menaklukkan dunia, mengais rezeki, dia enggak pernah nomor dua kan salat dalam hidupnya. Wallahu a'lam. Ya jadi kemudian juga berkaitan dengan masjid. Di komplek ini ada 3 masjid, Ustaz. Banyak kejadian masjid di komplek karena memang manajemen komplek itu kan tiap blok ada masjid. Kayak di Depok tuh di Rivaria kalau enggak salah tuh ya, ada tiap blok itu masjid. Ya saya sekarang ini saya bikin kajian keliling gitu loh. Semua masjid sampai dakwah. Tapi kalau memang buat apa buat salatnya ya harus butuh sepakatan dulu. Mana yang paling layak dijadikan masjid raya di antara semuanya. Memang betul seperti itu. Tapi kalaupun tidak, wallahu a'lam bishawab. Karena kita tinggal di negeri ini yang Islamnya ini beragam nih. Harus butuh waktu untuk menyatukan mereka, ya. Wallahu a'lam. Masyaallah. Demikian Bapak, ya, terima kasih ya. Banyak, semoga bisa mewakili jawabannya. Amin, insyaallah. Insyaallah taala. Sekarang satu lagi ya. Ya, ya, mungkin karena asar tuh kalau enggak salah jam 3 kurang seperempat kurang lebih. 3 insyaallah taala. Insyaallah last question dari sisters. Silakan. Sisters silakan masih ada mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya 2 hal pertanyaan. Boleh tahu namanya dulu, Mbak, dan domisili? Nama saya Ardiana. Saya tinggal di Belanda. Silakan Ardiana. Ya, saya punya tanya. Apabila kami berteman dengan orang-orang yang sebetulnya itu cenderung LGBT dan juga ada teman yang misalnya cenderung interest dengan agama Nasrani gara-gara social pressure pas dia waktu kecil, sebaiknya selain kita bisa berdoa itu kita untuk menasehatinya bagaimana, soalnya mereka sebetulnya dua-duanya itu Muslim. Dan pertanyaan kedua, apabila ada seseorang yang berniat untuk belajar agama Islam lebih mendalam namun belum tahu jalannya mengarah kemana, maksudnya dalam arti belajar tentang Islam yang di madrasah atau apa gitu, tapi belum tahu informasinya bagaimana, sebaiknya jalan hidupnya gimana? Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan. Iya, buat yang pertama bahwa teknik dalam berdakwah ini Nabi ajarkan dan sahabat juga melakukan. Sahabat mengatakan dulu zaman Rasul, orang Yahudi, orang Nasrani melihat muka kami para sahabat bisa masuk Islam. Ini bukti bahwa sahabat dalam dakwah ini gak cuma pakai suara, pakai tingkah laku. Bisa gak kita sebagai kamu, sebagai muslimah berpenampilan yang islami di hadapan teman kamu dan punya karakter Islam yang baik, sampai nanti orang kafir juga melihat kamu itu asik, bahwa kamu betul-betul orang yang layak untuk diikuti, teman yang baik. Itulah. Kemudian yang kedua, teknik Rasul dalam berdakwah itu tahadu tahabu. Orang Islam itu gak boleh bakhil. Orang Islam itu punya izzah. Gak ngayal dibantu, tapi ngayal ngebantu orang Islam. Jadi biasakan untuk gemar memberikan hadiah. Karena terkadang hadiah yang halal itu menjadi pijakan datangnya hidayah. Kita kalau mau berdakwah ke orang, kasih minuman yang halal, makanan yang halal, hadiah yang dia suka. Dakwah itu gampang masuk. Karena Nabi mengatakan tahadu tahabu, saling memberi hadiah timbul cinta. Kemudian yang ketiga, kita perlu tahu sebab dia berbuat kufur. Oh, latar belakang saat keluarga mendominasi gini. Berarti kita harus mendominasi dalam pergaulan yang mewarnai dia. Jadilah sahabat yang baik buat dia. Maka Allah akan memberikan hidayah. Karena sahabat yang baik akan membuat sahabatnya jadi baik. Allahu a'lam bishawab. Baik. Baik. Masya Allah. Cukup. Kayak cukup ya. Baik. Insya Allah demikian. Biar, karena kita perlu set ya. Perlu bongkar pasang lagi ya, karena untuk persiapan sholat. Baik Ustaz, mungkin sebelum kita akhiri ada sedikit simpulan penutup dari Antum Ustaz untuk kajian kita pada kali ini, silakan ya. Ustaz. Taib. Jadi kalau ditanya kenapa mesti Islam, wallahi agama yang sempurna itu ya Islam. Bukan kita mengajak dengan iklan, bukan. Karena dari zaman dahulu sudah diakui Yahudi, Nasrani ini terpincut dengan Islam karena kesempurnaannya. Orang-orang Parsi dulu datang ke sahabat-sahabat Nabi berkata, "Allamakum nabiyukum kullasyai' hatta al-hira'ah." Bukankah kalian umat Muhammad yang mengajarkan segala sesuatu sampai cara buang hajat pun diajarkan? Agama mana yang mengajarkan cara buang hajat? Tadi yang terakhir dari Belanda. Ya, orang Belanda suka makan mayones, betul. Kalau dia tahu sejarah, mayones yang pertama kali bikin itu orang Islam, namanya Ummu Salamah, istri Rasul. Kok sampai ke Eropa, Ustaz? Islam sampai ke Eropa. Kamu jujur, kamu tinggal di Belanda. Orang Belanda, perempuan ada yang pintar masak gak? Jujur aja. Nyaris tidak ada orang-orang Eropa pintar masak. Tapi ketika dakwah Islam sampai ke sana, orang Islam ajarkan masak. Perempuan betul-betul bidadari, bisa segalanya, mencukupi segalanya. Ah, itu yang mereka enggak punya. Bicara kebersihan, Islam paling bersih. Kalau enggak memberatkan umatku, kuperintahkan sikat gigi minimal 10 kali tiap mau wudu dan sholat. Wudu 5 kali, sholat 5 kali, minimal 10 kali. Orang kafir mana ada yang mau sikat gigi 10 kali? Cuma orang Islam kan enggak mau. Sayang tat, masih enak gitu katanya. Akhirnya kitanya enggak bisa berdakwah buat mereka ya. Nih Ustaz harapin kamu yang terakhir nanya itu, coba deh kamu juga harus tahu nih bagaimana berdakwah kepada orang perempuan tentang dosa yang sering tidak disadari kaum wanita dan panduan praktis sholat berjamaah bagi wanita. Insyaallah manfaat. Baik Ustaz, syukran jazakher. Terima kasih banyak. Semoga Allah membalas kebaikan antum dengan kebaikan yang banyak. Dan kepada seluruh brother sensei sekalian khususnya dan teman-teman mualaf, para muhtadin, semoga Allah mudahkan kita untuk terus belajar ya. Manfaatkan acara-acara yang telah kita siapkan, kajian Rabu malam maupun program-program dari AMI, dan silakan untuk bisa disupport dan bantu doa. Semoga Allah mudahkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, dan kita akan tutup acara kita dengan membaca kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan kita akan langsung mengambil shaf salat ya. Silakan.